بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب sebelum kita melanjutkan membaca hadis yang ada pada kitab zakah beserta syarahnya dari Al-Imam Sa'di rahimahullah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, zaman sekarang ada biaya untuk pertumbuhan tanaman tersebut seperti pembelian pupuk, perlindungan terhadap hama tanaman. Apakah bisa disebut biaya sehingga besar zakatnya hanya 5% dari hasil panennya? Tapi kalau melihat kepada nas hadisnya, itu terkait dengan kebutuhan air. Jadi kalau kebutuhan air dari tanaman tersebut tanpa butuh pembiayaan, artinya cukup dengan mengalirkan dari sungai tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pompanya, maka yang tanpa pembiayaan ini zakatnya 1/10 atau 10%. Adapun jika butuh pembiayaan, maka hanya setengahnya atau 5%. Namun jika pada perkembangannya, ya, untuk tumbuhnya dan bisa menghasilkan butuh hal-hal yang terkait dengan biaya yang lainnya, yang itu terhitung, ya, cukup besar, maka bisa jadi dari sisi ini, baik hal ini pun masuk dalam makna hadis tersebut. Jadi dari sisi butuhnya pembiayaan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana cara zakatnya tanaman padi jika petani panen padi tetapi dijual sebelum dipanen, atau biasa disebut ditebas, yang ditebas ke bakul. Tayyib, terkait dengan tanaman yang ditebas misal itu, biasanya tukang tebas itu memiliki prediksi atau perkiraan, atau disenakan dengan khors, bahwa dari tanaman yang terlihat tersebut bisa diperkirakan menghasilkan berapa, misalnya berapa kintal atau berapa ton, seperti itu. Oleh karenanya dalam hal jual beli dengan sistem tebas pun, ya tidak boleh sembarangan, baik pemilik tanaman itu ataupun pihak yang membelinya. Jadi harus yang memang memiliki keahlian di dalam memperkirakan hasil tersebut. Ya biasanya kan, terlebih kalau misalnya yang tanaman tidak terlihat seperti kacang tanah, ya itu kan butuh diambil sampel dari beberapa tempat yang berbeda, kemudian diprediksi hasilnya seperti itu. Nah, jika di biasanya yang ahli itu tidak jauh ya dari perkiraan hasilnya itu. Baik, jika didapatkan ya prediksinya berapa, ya mencapai nisabkah atau tidak dari kenyataan tanaman yang ada, jika ternyata mencapai nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Itu kalau dibeli dengan cara ditebas misalnya itu. Wallahu a'lam. Kemudian mohon diulang penjelasan tentang rajihnya sandaran nisab uang kepada emas. Tapi ya, diulang kembali bahwa masalah ini ada beda pendapat. Sebagian ulama menjadikan dalam masalah uang ini sebagai patokannya nisab perak, sebagian berpendapat dengan nisab emas. Mereka yang berpendapat atau merojihkan bahwa nisab emas ini sebagai patokannya, yakni 85 gram emas, dengan alasan bahwa di masa awal, yakni masa salaf, nilai dari nisab-nisab pada harta zakat itu mendekati, ya, mendekati antara satu jenis harta zakat dengan yang lainnya. Jadi sebagai contoh misalnya pada emas dan perak itu sendiri. Ya, di zaman dulu, ya, nilai perak itu berharga sehingga nilai 20 dinar, ya, uang emas itu senilai dengan 200 dirham, ya, uang perak, ya, pada nisab dari emas dan perak ini. Namun pada perkembangannya, sebagaimana kita ketahui di masa kita, ya, harga perak itu jauh ya di bawah harga emas, sehingga tidak berbanding ya antara 85 gram emas ya dengan 595 gram perak, itu jauh selisihnya. Ya, sementara kalau kita lihat misalnya pada nisab jenis zakat yang lain, contoh misalnya nisab pada hewan ternak. Jadi kalau misalnya harga umumnya kambing pada pertengahan, ya, kambing yang ukuran pertengahan, misalnya berapa? 1,5 juta, ya. Jadi nisab pada kambing berapa ekor? 40. Nah, kalau 40 kali 1,5 berapa? 60 juta, ya. Betul, Fatur Rahman. 60 juta. Betul, ya. Baik. 60 juta. Ya, kalau misalnya agak lebih besar lagi, misalnya 2 juta, ya, 80 juta. Kalau pertengahannya, berarti sekitar 70 juta. Ya. Sekarang kalau kita hitung misalnya harga perak per gramnya itu mungkin sekitar antara 10 ribuan lebih. Baik. Nah, kalau dihitung 595 gram. Kalau mahal-mahalnya misalnya 20 ribu, ya. Itu kan hanya sekitar 12 jutaan. Jauh sekali. Bandingkan sekarang dengan emas. Kalau emas misalnya sekitar 600 ribu, bahkan mungkin 800 ribuan sekarang. Ya, kalau 600 ribu saja, ya, kali 85 gram. Ya, 8 kali 6, 48. Ya. Kemudian sekitar berapa? 50 sekian jutaan. Artinya dari sini kita melihat bahwa yang lebih mendekati kepada nisab tadi pada perhitungan hewan itu adalah ya ketika yang dijadikan standar nisab apa? Emas. Ini wallahu a'lam yang dijadikan alasan sisi rajihnya oleh sebagian ulama yang menjadikan standar harga atau standar nisab emas untuk dijadikan patokan pada uang. Adapun yang berpendapat yang menjadi standar adalah nisab perak karena ini lebih dirasakan manfaatnya oleh fakir miskin. Itu diantara sisi alasan mendasarnya Allah. Baik. Kita masuk pada hadis yang ke-172 atau hadis yang ketiga pada kitab Az-Zakah. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala al-hadis as-salis, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhinya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatan, wa fi lafdhin illa zakat al-fitri fir raqiqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi," tidak ada kewajiban atas seorang muslim, bagi seorang muslim, fi 'abdihi, pada hamba sahayanya atau pada budaknya, wala farasihi, tidak pula pada kudanya, untuk ditunaikan sadaqah, yakni zakat. Jadi tidak ada zakat pada budak yang dimiliki oleh seorang, tidak pula pada kudanya. Wa fi lafzin, dalam lafad yang lain, illa, kecuali, zakat al-fitri fir-raqiq, yani zakat fitri atau dikenal di kita zakat fitrah, ya. Fir-raqiq, pada hamba sahaya, yani pada budak yang dimiliki oleh seorang, yani ketika seorang memiliki budak maka dia bertanggung jawab untuk membayar zakat fitri ya untuk budaknya tersebut. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. ففي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada kewajiban atas seorang muslim untuk membayar sedekah yakni zakat pada hamba sahayanya, tidak pula pada kudanya. Dalam lafaz yang lain, kecuali zakat fitri pada raqiq, yakni pada budaknya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza, yang demikian, yakni tidak ada kewajiban zakatnya itu, idza kana lil khidmati war rukubi wa nahwi dzalika. Baik, ya. Hukum yang demikian, yakni tidak ada zakat pada harta-harta muslim ini, ini baik harta berupa budak, karena budak meskipun wujudnya manusia, yaitu adalah harta bagi tuannya. Demikian pula kudanya. Yang demikian, idza kana lil khidmah, kalau kepemilikan budak itu untuk tujuan menjadi pembantu, jadi membantu urusannya. Ya, baik itu untuk mengurusi kebunnya ataupun mengurusi hewan ternaknya. Demikian pula warukub, ini terkait dengan kuda. Ya, jika seorang memiliki kuda yang memang dimanfaatkan ya untuk tunggangan, wanahwi dzalik, demikian pula untuk tujuan-tujuan semisalnya, mungkin untuk kudanya untuk mengangkut barang. Demikian pula yang digabungkan dalam hal ini, kalau seorang misalnya memiliki sapi ataupun kerbau yang digunakan untuk kepentingan membajak, ini yang diambil manfaat tenaganya, maka tidak ada kewajiban zakat pada harta-harta tadi. Kata beliau selanjutnya, wa amma idza kana litijarati, adapun kalau harta-harta ini tadi litijarah, untuk perniagaan, ya, untuk diperjualbelikan. Fa fihi zakatul urudi, maka pada harta-harta tadi ada zakatul urud, yakni urud at-tijarah. Ini padanya ada zakat, ya, barang-barang perniagaan atau barang-barang perdagangan. Baik. Dan beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, termasuk di antara deretan para ulama yang berpendapat tentang wajibnya zakat pada barang dagangan. Kemudian insyaallah nanti setelah akhir dari pembahasan ini, ya, kita sedikit membahas tentang khilaf terkait dengan zakat urud at-tijar. Kata beliau, fa inna zakata la tajibu illa fil amwalin namiyah awil muaddah lin namai, karena sungguhnya zakat tidaklah wajib kecuali pada harta-harta yang namiyah, yang berkembang, ya, seperti hewan ternak, ya, itu kan berkembang. Awil mu'addah linnama, atau yang disiapkan untuk dikembangkan, seperti harta-harta perdagangan. ya untuk diambil ribah, diambil untungnya. Karena orang berdagang untuk cari untung, ya, bukan untuk kerja bakti. Wahiyya arba'atu asya. Di mana harta-harta yang sifatnya berkembang atau disiapkan, ya, untuk dikembangkan, itu ada empat macam. Kata beliau, yang pertama az-zahabu wal fiddah. Yang pertama adalah emas dan perak. Ya, dengan segala jenisnya, ya, baik yang berupa mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar di zaman dahulu, ataupun yang berbentuk perhiasan, ya, yang berbentuk perhiasan juga masuk dalam cakupan yang terkena zakat ataupun dalam bentuk lainnya. Dan masing-masing disendirikan, ya, jadi tidak digabungkan, ya, emas dengan perak, ya, sendiri-sendiri. Emas sendiri dengan segala bentuknya tadi, demikian pula sebaliknya perak sendiri. Fatajibu fihi zakah, maka wajib pada dua jenis dari logam mulia ini, ya, untuk dizakati. Ya, jika tentunya mencapai nisabnya dan dimiliki sudah melewati masa haulnya. Walau kana mu'addan lin nafaqah. Ya, meskipun emas atau perak ini, ya, disiapkan untuk keperluan nafkah. Idza hala alaihi al-haulu wa qadruhu nisabun. Apabila, ya, telah berlalu haul pada emas ataupun perak tersebut dan kadarnya mencapai nisab. Kadarnya mencapai nisab. Sudah kita pelajari, ya, berapa hamzah yang dikenai zakatnya. Mas perak berapa? Ilham? Berapa Ilham? Abdul Rahman, Ahmad, Ahmad. Hah? 85 gram itu nisabnya, ya. Baik. Kalau yang dikenai zakatnya berapa? 2,5% nya. Ada waqas pada emas dan perak? Tidak ada. Adanya pada apa? Hanya pada hewan. Ini jenis yang pertama. Atsani, yang kedua dari yang terkena zakat, al khariju minal ardi. Ya. Yani harta yang keluar dari bumi atau dari tanah. Wa dzalika kazru'i was-simari. Yang demikian itu seperti az-zuru', ya, tanam-tanaman, was-simar, dan buah-buahan. Dan sudah kita pelajari pula dari jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang terkena zakat. Kemudian wa nahwiha, dan sejenisnya dari harta yang didapatkan dari bumi. Ini nanti akan kita pelajari pula pada hadis setelah ini, apa yang dikenal dengan rikaz, yang mungkin ma'ruf ya, dalam bahasa kita dengan harta karun. Tapi meskipun terkait dengan rikaz atau harta karun ini, sebagian ulama memandang bahwa bagian yang dikeluarkan dari rikaz ini sebetulnya bukan zakat, ya, namun lebih pas untuk diilhakkan, digabungkan kepada fai, ya, kepada fai. Yani 1/5 dari yang didapatkan itu. Dan itu pun dikeluarkan hanya sekali. Ya, berbeda dengan harta-harta yang lainnya, ya, yang itu jika mencapai haul, maka dikeluarkan lagi selagi masih pada nisabnya atau di atas nisabnya. Adapun rikaz hanya dikeluarkan satu kali. Sehingga mereka, ya, berpendapat rikaz ini hakikatnya tidak masuk dalam zakat. Kemudian ats-tsalits bahimatul an'am, yang ketiga adalah bahimatul an'am, yakni hewan ternak, ya, dari jenis unta, sapi, ya, kerbau masuk di dalamnya, kemudian kambing, itu yang dikenal dengan bahimatul an'am. Misal ternak ayam, ya, itu tidak masuk dalam cakupan ini. Ya, ternak burung juga demikian. Nah, bahimatul an'am ini idza u'iddat lidzurri wan nasl. Jika disiapkan untuk dimanfaatkan susunya ataupun dikembangbiakan. Ya, dikembangbiakan. Ini yang ketiga. Kemudian ar-rabi, kata Syekh, yang keempat atau yang terakhir, urudut tijarah, ini barang perdagangan, barang perniagaan. Wa hadza a'ammuha, dan ini yang paling umumnya cakupannya, karena mencakup apa saja dari barang-barang yang memang tujuannya untuk diperjualbelikan. Fa innahu yadkhulu fihi kullu shay'in u'idda lil bai'i wasyira. Karena sungguhnya, kenapa dikatakan paling umum? Karena sungguhnya masuk di dalamnya, dan urud tijarah ini, segala yang disiapkan untuk diperjualbelikan, min hayawanatin wa aqaratin wa aqmishatin wa ghairiha, baik dari jenis hewan ataupun aqarat, yakni barang-barang atau benda-benda yang tidak bisa dipindah-pindahkan, semisal tanah, ya, rumah. Wa aqmishah, demikian juga, ya, kain. Wa ghairiha, dan yang lainnya dari barang-barang yang dijadikan sebagai barang jualan. Kemudian wa tu'tabaru qimatuha 'inda tamamil hawli, dan diperhitungkan qimahnya, nilainya, ya, ketika sempurna satu tahun, ya, ketika sempurna satu tahun diperhitungkan. Fala yu'tabaru, ya, mashturiyat bi atau mashtaraita bih, dan tidak diperhitungkan apa yang engkau beli dari hasilnya itu. Ini beliau memberikan sedikit gambaran bagaimana cara mengeluarkan zakat urud at-tijarah. Jadi di takwim, dinilai barang-barang yang ada itu, ya, berapa ketemunya. Ya. Kemudian mereka yang berpendapat dari kalangan para ulama, adanya urud tijarah ini, ya, untuk perhitungan, ya, nisabnya kembali kepada nisab an-naqdain, yakni emas dan perak, demikian pula besarnya yang dikeluarkan sebagai zakatnya, yakni 2,5%. Kemudian kata beliau, wa idza kana ar-raqiqu, apabila hamba sahaya tersebut lil khidmah, dibeli, dimiliki untuk membantu urusan-urusan pekerjaan, ya, pemiliknya, yakni tuannya, falaisa fihi, tidak ada kewajiban zakat, ya, pada budaknya tersebut, illa zakat al-fitri, kecuali zakat fitri untuk, ya, menzakati budaknya tadi. Wa idza kana lit-tijarati fa fihi zakatul fitri wa zakatul urud. Namun apabila budaknya tadi, ya, dimiliki untuk tijarah, untuk diperjualbelikan, maka pada budaknya tersebut diberlakukan zakatul fitri, demikian pula zakat al-urud, ya, zakat barang dagangan. Tapi ini keterangan beliau rahimahullah terkait dengan hadis Abi Hurairah pada hadis yang ketiga ini. Kemudian sebagaimana tadi disinggung bahwa terkait dengan zakat barang dagangan ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilafun qadim, jadi khilaf yang sudah sejak dahulu, di mana mayoritas para ulama, ya, termasuk di antara mereka al-fuqaha as-sab'ah, ya, 7 fuqaha ahli Madinah, termasuk di antara mereka Sa'id ibn al-Musayyab, kemudian Urwah ibn al-Zubair, ya, dan yang lainnya. Demikian pula generasi yang datang setelahnya, al-a'immah al-arba'ah, ya, imam yang 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan jumhur para ulama, mereka berpendapat wajibnya zakat pada barang dagangan, ya. Bahkan Ibn al-Munzir, ya, Ibn al-Munzir, beliau dalam kitabnya Al-Ijma memasukkan permasalahan ini termasuk di antara ijma, ya, di antara masalah yang ijma umat tentang wajibnya zakat pada barang dagangan. Namun hal ini tidak benar, ya, karena pada kenyataannya di kalangan para ulama, di antara mereka dari kalangan al-Zahiriyah seperti Ibn Hazm rahimahullah, beliau membahas dengan pembahasan yang detail terkait dengan hukum zakat perdagangan ini dalam kitab beliau Al-Muhalla Bil Athar, atau ma'ruf dengan kitab Al-Muhalla. Yang kesimpulan beliau, ya, bahwa dalil-dalil jumhur, ya, adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Adapun yang sifatnya khusus, ya, terkait dengan zakat tijarah ini tidak sahih, ya, seperti perintah untuk berinfak Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Demikian pula, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Di mana sebagian ahli tafsir termasuk Mujahid, demikian pula Al-Imam Al-Tabari berpendapat bahwa ayat ini min thayyibati ma kasabtum, yakni at-tijarah. Kemudian yang setelahnya di kalangan para a'immah adalah Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani juga yang disebut oleh Syekh Mukbil, Al-Imam As-Sun'ani sebelumnya. Kemudian yang setelahnya adalah Siddiq Hasan Khan. Baik. Kemudian yang setelahnya imam di masa kita, ya, yang setelahnya adalah Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Muqbil bin Hadi. Deretan ulama ini berpendapat bahwa zakat urud tijarah ini tidak ada, atau tidak ada kewajiban zakat pada barang dagangan. Baik. Jadi gambaran para ulama yang ada, mayoritas ya, para ulama berpendapat bahwa pada harta perdagangan ada zakat, yang termasuk diantaranya Imam As-Sa'di sendiri, kemudian Al-Imam bin Baz, Al-Imam bin Utsaimin ya, rahimahumullah. Kemudian diantara dalil dari hadis ya, yang dijadikan pendapat atau dijadikan dasar mereka yang berpendapat wajibnya zakat pada harta perdagangan adalah hadis Jabir ibn Samurah riwayat Imam Abu Dawud, di mana Nabi SAW dalam riwayat ini kata Jabir, kana Rasulullah SAW ya'muruna bi an nukhrija as-sadaqah mimma nu'iddu lil bai'i. Baik. Kata Jabir ibn Samurah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah pada apa saja yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Namun hadisnya dhaifkan oleh para ulama ahli hadis, di antara mereka Imam Al-Zahabi, kemudian Al-Hafidh ya, Ibn Hajar, kemudian Al-Imam Al-Bani, demikian juga ya, Al-Imam Al-Wadi'i, Al-Syeikh Mukbil. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari hadis Abi Dzar dengan lafaz fil ibili sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuhu. Datang dalam lafaz yang lain wa fil burri sadaqatuhu. Pada unta ada sedekahnya. Pada kambing ada sedekahnya. Dan pada al-baz, baz ini yakni barang dagangan, ada sedekahnya. Dalam lafaz yang lain, pada bur, bur itu gandum, ada sedekahnya. Nah, adanya lafaz yang berbeda tersebut, sebagian ahli hadis memandang ya, hadis ini menjadikan ajani keadaan ini menjadikan lemahnya hadis tadi. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Tamamul Minnah di halaman 363. Setelah beliau mengurai yakni keadaan dalil-dalil yang dipegangi oleh mereka yang mewajibkan, beliau menyatakan wal haq, dan yang benar, annal qawla biwujubiz zakati ala urudit tijarah mimma la dalila alaihi fil kitabi was sunnati sahiha. Bahasanya, pendapat yang wajibkan adanya zakat pada barang-barang dagangan termasuk di antara perkara yang tidak ada dalilnya dari Alkitab serta sunnah yang sahihah. Ma'a munafatihi liqa'idatil bara'atil asliyah. Persamaan pendapat itu ya munafah, jadi bertentangan dengan kaidah al-bara'atul asliyah. Ini hukum asalnya ya, tidak ada tanggung jawab untuk mengeluarkan harta sampai datang perintah. Allati yu'ayyiduha huna, di antara yang menguatkan kaidah ini, qaulu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada. Pada khutbah hajjatul wada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Hadisnya dari hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, hal yang demikian adalah perkara yang diharamkan atas kalian, jadi tidak boleh untuk ya mendzalimi perkara-perkara tersebut, termasuk misalnya dalam hal harta tidak boleh mengambil kecuali datang perintah dari agama ini untuk mengambilnya. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Kemudian saya nukilkan juga kalam Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau ditanya, hal ala urudi tijarah zakah, apakah pada harta perdagangan itu ada kewajiban zakat? Kata beliau rahimahullah, as-sahih laisa alaiha zakatun wa in kana ba'dul ulama al-afadil allafa risalatan fi hadha. Yang sahih kata beliau, tidak ada padanya zakat meskipun sebagian ulama yang mulia menulis risalah tentangnya. Falam yathbut syai'un fi hadha, tidak ada satupun yang sabit yang sahih dalam perkara ini. Wa yaqulu Syaukani al-aslu bara'atul dhimmah. Syaukani menyatakan bahwa hukum asalnya bebas dari tanggung jawab untuk mengeluarkan harta. Kemudian beliau membawakan hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha. Beliau juga, al-imam Muqbil, membawakan hadis, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim yakni untuk diambil kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Kata beliau, fassahih laisa alaiha zakah, yang sahih tidak ada kewajiban zakat padanya. Wa idza ahabba min nafsihi an yatasaddaqa lillahi tasaddaq. Kalau seseorang ingin untuk bersedekah dari harta jual belinya itu ya karena Allah, silakan bersedekah, tidak ada batasan berapa persennya. Mau setengahnya silakan, mau sepertiganya silakan. Tidak ada batasan tertentu. Lakin kata beliau, akan tapi al-malul ladzi ya'ti minha, harta yang datang dari usaha jual belinya ini. Jadi misalnya dia mendapatkan untung, dia simpan. Ya. Idza hala 'alaihi al-haul fa fihi mithlu zakatin naqdain. Kalau berlalu kepemilikan satu tahun, dan tentunya jika sudah mencapai nisabnya dari untungnya perdagangan tadi. Ya, dia simpan dan sudah mencapai nisabnya dan berlalu satu tahun, maka padanya ada zakat an-naqdain. Yani zakat emas ataupun perak. Kata beliau, madamatil bid'ah baqiyatun laisa fiha zakat. Adapun selama bid'ah, barang-barang itu masih dalam bentuk barang, ya, dagang yang masih dalam bentuk barang, laisa fiha zakat, maka tidak ada padanya zakat. Kemudian beliau menyatakan hadis wa ya'khudhu min al-baz ba'dhum yaqul tasahhaf ila ya'khudhu min al-bur. Ya. Hadis tentang bahwa beliau mengambil zakat dari baz, ini barang dagangan, sebagian menganggap itu ini tasahhaf, ini kesalahan tulis, ya, dari ya'khudhu min al-bur. Wa huwa min tariqil Hasan an Samurah alladhi azkuruh. Di mana hadis itu dari jalan Al-Hasan dari Samurah, seingatku, kata beliau. Kemudian kata beliau menutup jawabannya, ana qara'tu risalat Asy-Syaikh Ibn Baz hafizahullahu taala, ketika beliau masih hidup ini. Dan aku pernah membaca tulisan Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Wa ma ra'aitu fiha, yani tentang masalah zakat barang dagangan ini. Kata Syekh Muqbil, wa ma ra'aitu fiha haditsan sahihan, akan tetapi aku tidak mendapati pada risalah itu hadis yang sahih, ya, yang menjadi dasar tentang wajibnya itu. Juga yang menjadi catatan penting bahwa sebagaimana dalam kitab Abi Bakar As-Siddiq yang beliau menyebutkan bahwa ini kitab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan rincian harta-harta zakat. Ya, di mana di situ disebutkan terkait dengan nisabnya, ya, juga berapa yang dikeluarkan dari harta itu. Sementara, ya, kata para ulama, manusia mereka, ya, yakni kehidupan mereka tidak lepas dari jual beli, dan itu lebih dominan dibandingkan sebagian yang bertenang, sebagian yang berkebun. Jual beli ini sesuatu yang dihadapi oleh keumuman manusia. Namun bersamaan dengan itu, ya, jual beli ini terjadi dari sejak dahulu, namun tidak ada rincian terkait dengan berapa nisab, ya, dari harta perdagangan, tidak pula berapa persennya yang dikeluarkan. Dari sini, ya, menunjukkan bahwa berarti hakikatnya terkait dengan urud tijarah, ya, dalam pandangan para ulama yang berpendapat tidak wajib, tidak ada padanya yakni kewajiban zakat. Kemudian ada satu asar dari Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, anna ba'da tujjar qad ja'u min Syam, bahwa sebagian pedagang datang dari negeri Syam, ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, mendatangi Umar ibn al-Khattab ini di masa khilafah beliau. Wa ma'ahum khailun lil bai'i lit tijarah. Bersama mereka, yakni mereka membawa kuda-kuda yang memang dimiliki untuk diperjualbelikan, didagangkan. Faqalu lahu, mereka berkata, ya Amirul Mukminin, khudh minna zakataha. Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, ambillah dari kami zakatnya, ini zakat kuda-kuda ini. Faqala Umar radhiyallahu an, kata Umar radhiyallahu an, innahu lam yaf'al zalika sahibaya min qabli. Sesungguhnya, ya, dua sahabatku yang datang sebelumku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, keduanya tidaklah melakukan itu. Maksudnya apa? Tidak mengambil zakat dari, ya, barang dagangan. Kemudian fa'alahu musirrin, mereka terus-menerus mendesak, ya, kepada Umar agar diambil, ya, zakat dari, ya, kuda-kuda yang mereka bawa tersebut. Wa alaha huwa kadzalik, sebaliknya Umar pun, ya, beliau pun mendesak untuk tidak mau mengambilnya. Wa kana fil majlisi Ali ibn Abi Thalib, dan di majlis itu ada Ali ibn Abi Thalib dan beliau termasuk di antara anggota musyawarahnya ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Faqala, maka Ali pun berkata, ya Amirul Mukminin, khudha minhum ala annaha sadaqatun minas sadaqat. Wahai Amirul Mukminin, ambillah ya dari mereka itu sebagai sedekah dari sedekah-sedekah mereka. Di sini kita faham ya bahwa yang dimaksud di sini sedekah tatawu ya, bukan itu sebagai zakatnya. Bukan sebagai zakatnya. Kemudian pada kelanjutan asar ini, fa akhadhaha, maka Umar pun dengan masukan dari Ali ibn Abi Thalib tersebut mengambil ya sedekah dari harta mereka tersebut ya, fatabat qulubuhum, maka hati-hati mereka pun merasakan senang ya. Sehingga dari sini menunjukkan dari asar ini bahwa apa yang diambil oleh Umar ya sedekah dari harta kuda yang diperjualbelikan itu bukan sebagai zakat ya, namun sebagai sedekah tatawu. Sehingga dari sini menunjukkan bukan berarti ketika seseorang berpendapat tidak ada zakat pada yakni barang dagangan berarti dia pun ya bakhil terhadap hartanya, tidak mau bersedekah, tidak demikian. Justru dia berusaha untuk mensucikan hartanya dengan infak ataupun sedekah yang itu tidak terbatas pada persen tertentu. Bahkan pada hadis yang sahih dari hadis Qais ibn Abi Gharzah yang diriwayatkan Ibn Majah sahihkan Imam Al-Albani, Nabi SAW menyatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian para pedagang ya, dengan apapun barang dagangannya ya, baik itu ternak ataupun mobil ataupun tanah ya, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halif ya, sesungguhnya yang namanya jual beli itu didatangi oleh al-lagwu, yakni ucapan yang sia-sia, bahkan sumpah sekalipun ya. Sebagian pedagang kadang untuk meyakinkan pembelinya bersumpah ya, sumpah saya modalnya cuma segini ya. Fashubuhu bis-sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian ya campuri, kalian campuri dengan sedekah, artinya tunaikan sedekah untuk bisa membersihkan hal yang sia-sia, demikian juga ya sumpah yang kalian sertakan dalam jual beli kalian. Jadi ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, bukan berupa penetapan adanya zakat tertentu ya pada barang dagangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.